tutup lubang biar gak tambah banyak utang. Tapi selama kamu masih, masih cinta, tapi selama kita tetap bersatu sama-sama. Cepat-cepat.